Kalau malam minggu aku gak apel sama kamu, kamu jangan ngira aku udah mulai bosen. Sumpah berani toleran, aku masih tetap cinta kamu. Kalau malam minggu aku gak apel sama kamu, kamu jangan nyangka aku punya pacar baru. Sumpah berani muntaber, pacar aku cuma kamu satu. Hei nona, kau boleh ajak aku kencan, di kebun, di taman, di lapang juga boleh. Asal jangan di rumahmu, aku takut bapakmu yang mengidap penyakit darah tinggi sinis dan galak. Waktu kita ngobrol di shelter biskota, kamu ngomong bahwa kakakmu yang lagi suka jelekin aku. Sampai jidat aku ngeruk, bingung kok kata gitu. Hei nona yang kerempeng, bilangin sama dia kalau dia gak setuju aku jadi pacar kamu. Jangan ngomong di belakang, bisik-bisik ngomong aja belak-belakan, biar enak buatku. Kalau malam minggu aku gak apel sama kamu, kamu jangan ngira aku udah mulai bosen. Sumpah berani kolera, aku masih tetap cinta kamu. Kalau malam minggu aku gak apel sama kamu, kamu jangan nyangka aku punya pacar yang baru. Sumpah berani muntaber, aku masih tetap cinta kamu. Hei nona, kau boleh ajak aku kencan, di kebun, di taman, di lapangan juga boleh. Asal jangan di rumahmu, aku takut bapakmu yang mengira penyakit darah tinggi sinis dan galak. Nah itu waktu ngobrol di shelter diskotak, kamu ngomong bahwa kakakmu yang lagi suka jelekin aku. Sampai jidat aku menggerut, bingung-bingung kok kenapa gitu. Nona yang kerempeng, bilangin sama dia kalau dia gak setuju aku jadi pacar kamu. Jangan ngomong di belakang, ngomong aja belak-belakan, biar enak buatku. Kalau dia emang laki,